hibur dukaku, rangkulah cinta, bawakan sejuta aroma asmara di kamu. Sejuk dalam jiwa ini, ku ingin kau sayang, ku inginkan cintamu, cintaku suci untuk dirimu. Datanglah oh datang, hadirlah oh kasih dalam kesendirianku. Di malam ini sunyi terasa, ku ingin kau ada di sini. Datanglah ceria, hibur dukaku, rangkutlah cinta. Dalam kesendirianku, ku ingin kau mengerti, ku inginkan hadirmu, sampaikan rasa sejuk dalam jiwa ini. Ku ingin kau sayang, ku inginkan cintamu, cintaku suci untuk dirimu. Datanglah oh datang, hadirlah oh kasih dalam kesendirianku.